Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang keempat dari bab ini. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ana fatan min aslam qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhasu bihi. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya Fatan, ada seorang yakni anak muda, rajulan dalam riwayat, min aslam, dari aslam, bani aslam, faqala ya Rasulullah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini uridu al-ghazwa, wahai Rasulullah saya ingin berangkat perang, al-ghazw, saya ingin untuk bisa berangkat perang jihad, walaysa ma'i ma tajahazu bihi, namun tidak ada bagiku, namun tidak ada bagiku ma atajahhas, yang untuk dipersiapkan, tidak ada bekal kendaraan atau bekal safar, saya tidak punya perbekalan untuk persiapan perang. Tidak punya persiapan atau jahaz, persiapan untuk berangkat perang. Begitu. Maka qala iti fulanan. Faqala maka Nabi bersabda iti fulanan. Datangilah si fulan. Nabi menunjukkan kamu datang ke si fulan. Fa innahu qad tajahaza famaridha. Sungguh maka sungguh dia telah tajahaz, mempersiapkan keperluan perang, bekal, kendaraan disiapkan. Sungguhnya orang itu telah mempersiapkan perbekalan perang. Famaridho, lalu dia sakit dan menyiapkan keperluan berangkat perang, namun tiba-tiba famaridho sakit. Begitu. Yep. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, menunjukkan kalau kamu mau berangkat perang, datangi si fulan itu. Dia sudah menyiapkan bekal perang namun sakit. Kata Anas, fa'atahu kata Anas. Maka anak muda ini mendatangi orang itu, orang yang sakit namun sudah persiapan keperluan bekal berangkat jihad. Faqala, maka dia pun berkata, datang menemui sahabat yang sakit yang sudah menyiapkan bekal perang. Faqala, lalu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam. Sesungguhnya baginda Nabi itu kirim salam untukmu. Pesan atau mengucapkan salam untukmu. Yukri'uka salam, beliau menyampaikan salamnya. Begitu. Jadi Nabi cuman kirim salam saja. Yukri'uka salam, Nabi mengucapkan salam untukmu, tidak bisa hadir. Wa yaqul, dan orang itu, yakni sahabat yang sakit, kemudian berkata, apa katanya? Nah, karena dia sakit, tidak mungkin berangkat jihad, namun sudah persiapan bekal. Wa yaqul, dan dia pun berkata, a'tini allati tajahastabih. A'tini, wahai istriku, ya, a'tini, berikanlah olehmu allati tajahastabih, bekal yang telah dipersiapkan. Tayyib. Faqala ya fulanu, ya fulana, a'tihi alladhi tajahastu bih. Saya ulangi, a'tini alladhi tajahastu bih. A'tini, berikanlah wahai istriku bekal yang tajahastu, aku telah persiapkan dengannya. Faqala ya fulana, wahai fulana, maksudnya istrinya, a'tihi, berikan kepada orang itu, allati tajahastu bih, yang aku telah persiapkan. Wala tahbisi min husai'a, dan jangan kamu tahan, jangan kau tahan Naam, jangan kau tahan sedikit pun dari apa yang sudah kusiapkan. Nah, berikan semua. Kendaraannya, bekalnya, kasihkan semua. Fawallah latah sabin latah bisina min syai'a fayubarak lana fi. Maka demi Allah latah bisina minhu fayubarik lana fi. Tidaklah kamu menahan, demi Allah, engkau tidaklah menahan sesuatu dari itu sedikit pun, maka Allah akan memberikan barokah untuk kita dengan fihi, dengan apa yang kita berikan. Ya, jangan kau tahan. Berikan, Allah akan memberikan barokah dengan apa yang kita berikan. Barakallahu fik. Hadis rawahu Muslim. Ikhwani fillah, para hadirin, barakallahu fikum. Dalam hadis ini masih membahas tentang menunjukkan kepada kebaikan, ad-dilalah 'alal khair, menunjukkan satu kebaikan. Wa hadzal hadisu alladhi dzakarahul muallif, hadis yang disebutkan oleh muallif, yakni Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini ad-dilalatu 'alal khair, yakni tentang menunjukkan satu kebaikan. Apa kisahnya? Kisahnya adalah fa inna rajulan jaa ila nabi. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlubu minhu ayatajahaza ilal ghazwi. Datang meminta untuk dipersiapkan sesuatu yang bisa untuk perang. Nah, karena tidak semua sahabat itu mampu. Bekalnya tidak mampu kadang. Mungkin fisiknya siap tempur, namun tidak punya kendaraan, jauh perjalanan. Namun tidak punya bekal makanan, minuman. Sehingga sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat perang, namun tidak punya bekal. Mengaduh kepada Nabi, saya perang Rasul tapi tidak punya bekal. Maksudnya apa? Tolong saya diberi bekal. Gitu. Begitulah keadaan para salaf. Mereka berjuang dalam kondisi kekurangan. Mereka membela agama Allah dalam kondisi kekurangan. Barakallahu fik. Dan ini ujian. Untuk menguji, serius apa enggak? Hah? Serius apa enggak? Ketika diberi kekurangan, mau serius atau setengah serius? Karena kadang orang punya niat yang baik, tekad yang kuat, namun kadang ada kendala bekal. Kalau dia jujur, tekad yang bulat akan diberi jalan keluar. Yang penting ada tekad yang bulat. Saya ingin belajar di hadapan ulama. Terus berangkat naik pesawat, tidak punya bekal, gimana saya ya? Tapi karena dia tekadnya bulat, masya Allah, dia serius, sungguh-sungguh menampakkan keseriusannya. Akhirnya ada seorang, ya fulan, ta'al, sini. Kamu besok berangkat. Masya Allah. Saya? Iya, berangkat. Jadi tidak keluar biaya sepeser pun. Berangkat saya. Yang nanggung fulan. Insyaallah. Pokoknya berangkat aja. Luar biasa. Dan hal seperti ini banyak terjadi. Orang mau belajar. Saat saya mau belajar. Terus Ha, enggak mampu. Serius belajar. Masya Allah, diberi jalan keluar. Jadi intinya kejujuran. Kejujuran itu penting sebagai bukti kita serius. Nah, maka setelah itu fa'arsyadahun Nabi. Maka Nabi SAW arsyadahu, menunjukkan kepada si fulan ini. Wadallahu ala rajulin, dan menunjukkan kepada seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Biasanya untuk menjaga keikhlasan, menjaga kebaikan, ya. Sebutkan namanya. Kana qad tajahaza bi rahilatihi, sungguh dia telah tajahaza, telah mempersiapkan bi rahilatihi, dengan kendaraannya. Kendaraannya sudah siap. Wa ma yalzimuhu li safarihi, dan apa yang dibutuhkan, yalzim, yang dibutuhkan begitu, yang diharuskan ada, dibutuhkan li safarihi, untuk safar. Karena namanya perang, mungkin enggak cukup sehari, perjalanan sebulan, di sana nunggu, ha? Dan menunggunya pun butuh makan, butuh minum, bekal. Namun dalam kisah, walakinnahu maridho, namun sahabat ini tiba-tiba sakit. Sakit yang tidak memungkinkan apa? Berangkat perang. Dan itu uzur. Sakit di sini uzur, diberi uzur oleh Allah. Sakit. Maka sakit yang falam yatamakkan minal khuruji ila jihad, sakit yang tidak memungkinkan keluar untuk jihad. Karena itulah faja'ar rajul ila sahibihi alladhi kana qad tajahhaza. Maka anak muda ini ja'a, datang kepada sahibihi, temannya. Temannya yang sudah tajahhaz, telah menyiapkan bekal kendaraan untuk berangkat perang. Gitu. Maka setelah menemui temannya, beliau menyampaikan salam. Nabi kirim salam. Yukri ukas salam. Ya. Fa'akhbarahu bima qala Nabi, dan beliau khabarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengutus saya datang ke rumahmu karena kamu mau berangkat perang tapi sakit. Saya datang kepada beliau minta bekal, ternyata disuruh datangi kamu. Begitu ngerti tujuan dan maksudnya, dia panggil istrinya. Ha? Faqala rajul limra'atihi, laki-laki ini pun memanggil istrinya. Akhriji ma tajahastu bih, keluarkan, keluarkan. Wahai istriku, keluarkan. Akhriji apa yang aku telah siapkan. Wala tahbisi minhu syai'a, jangan kau tahan sedikit pun apa yang aku telah siapkan. Fawallah, demi Allah, tidaklah engkau menahan darinya. Maka kalau kamu mengeluarkannya, Allah akan memberi barokah untuk kita semua. InsyaAllah. Keluarkan semua harta yang barokah. Menjahaza khosian faqad khosya, dalam hadis, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang berangkat perang, faqad khosya, berarti dia telah berangkat perang. Dia sudah siapkan kendaraannya, siapkan bekalnya, dan niat ini serius, bukan setengah serius, serius. Tiba-tiba sakit. bekal dikasihkan ke orang yang sehat, sarah berangkat. Maka orang seperti ini yang sakit, manjahaza ghasiya faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bekal orang yang perang jihad fisabilillah, orang itu betul-betul telah berjihad. Insyaallah. Jadi betapa besarnya para orang-orang yang diberesiki oleh Allah menyiapkan keperluan orang belajar, ya. Belajar disiapkan sarananya, keperluannya, ya. Butuh apa antum? Mushaf, belikan mushaf. Belajar. Butuh apa antum? Belikan, masyaallah. Pahala besar untuk antum, harta yang untuk thullabul ilm, insyaallah. Jangan sampai harta yang kita miliki tidak untuk kebaikan. Karena thullabul ilm mereka para mujahid. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarsy. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat talabul ilm, maka dinilai fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang. Maka memberi persiapan bekal keperluan para thullabul ilm ini juga pahalanya besar, ya. Semua thullab saya belikan pulpen. Wah, orang semjid dikasih pulpen kabeh. Semua thullab terkasih buku semua, kasih buku semua, masyaallah. Antum mempersiapkan para mujahid fi talabul ilm, pahalanya besar. Dan ini seharusnya yang dilakukan para aghnia, orang yang punya harta. Dakwah salafiyah adalah dakwah mengawal dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menebarkan tauhid, sunnah, mengajak kembali kepada manhaj salaf. Perjuangan yang berat, butuh dukungan, bantu para thullab, para mujahid. Barakallahu fik. Aduh, saya mau mondok tapi saya sudah sepuh, sudah tidak mampu, sudah repot, sudah sini, berapa anak sini, saya yang bayar. Insyaallah 10 anak, 20 anak, saya yang bayar. Para thullab belajar, antum yang bayar. Masya Allah, antum punya 10 orang para thullab mujahid. Masya Allah, pahala besar antum. Itu seharusnya ya ibadallah, harta yang bermanfaat. Dalam hadis ini terdapat beberapa dalil. Yang pertama, wa fi hadza dalilun ala anna al-insan idza dalla ahadan ala al-khair fa innahu yusabu ala dalik. Yang pertama, dalam hadis ini merupakan dalil ala anna al-insan, bahwa seorang mukmin muslim idza dalla ahadan, apabila menunjukkan seseorang alal khairi, kepada satu kebaikan, fa inna yusab ala dalik, orang tersebut diberi pahala dengan sebab itu. Lihat, sebagaimana kisah ini, anak muda berangkat perang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan saya tidak punya bekal. Nabi mengisyaratkan, kamu datangi fulan itu. Nabi cuma, kamu datang si fulan, dia itu punya harta tapi sakit, sana ke sana. Cuma menunjukkan tadi dapat pahala. Lihat, sebagaimana hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang fa'ilihi melakukannya. Hadis Muslim. Misal yang lain apa? Antum punya kerabat, keluarga, aghnia, kaya raya. Betul-betul kaya. Sampai bingung duitnya untuk apa. Antum telpon. Assalamualaikum. Ini masjid mau apa? Mau dilebarkan. Butuh dana sekian. Ini Masya Allah. Jariah. Pahala besar. Langsung. Nomor rekeningnya? Langsung nomor rekening. Besok pagi rekening isi penuh full 500 juta. Masya Allah. Cukup satu orang 500 juta. Antum cuma modal nelpon, ngasih nomor rekening, antum dapat. Dapat apa? Pahalanya. Pahala orang yang jariah tadi. Menunjukkan kebaikan dapat pahala. Barakallahu fiik. Antum punya tetangga. Teman. Teman sekolah. Tiba-tiba dia mau belajar agama. Kepengin mondok. Aku mondok mana ya? Oh, mondok sini. Ahlus sunnah. Jangan mondok sembarangan. Di tempatnya NII, Tablighi, Ikhwani. Jangan. Sama ahlus sunnah saja. Oh gitu ya? Iya. Di mana alamatnya? Ini alamatnya. Datangi saja. Datang ke pondok. Antum yang nunjukkan. Antum dapat pahala. Banyak kesempatan berbuat baik. Menunjukkan kebaikan. Itulah pahala menunjukkan kebaikan. Yang kedua, wa fi hadza dalilun aydhan ala anna man arada amalan shaliha fa habasahu anhu marad fa innahu yanbahi ayyad fa ma badalahu li hadha al amal shalih ila man yakumu bihi hatta yuktabu lahu al ajru kamila. Dalam hadis ini pula dalil bahwa siapa yang ingin beramal soleh. Siapa yang ingin beramal soleh. Fahabasahu anhu marad. Lalu tertahan oleh sakit. Tertahan sakit. Tertahan tidak bisa berangkat dengan sebab sakit. Apa yang mesti dilakukan? Fayan bahi seyogianya ayat fa'ab. Seyogianya dia menyerahkan. Ma badalahu. Apa yang telah dikeluarkan. Lihadal amali soleh. Dengan amal soleh ini. Ila man yakumu bihi. Kepada orang yang bisa menjalankannya. Hatta yuktabalahul ajru kamila, sehingga ditulis pahala yang sempurna. InsyaAllah. Ini barakallahu fiik. Antum mau berangkat jihad, tiba-tiba terhalang sakit. Bekalnya kasihkan orang yang mau berangkat. Antum dapat pahala yang sempurna. Walaupun antum berbaring di tempat tidur, teman-teman kamu yang berangkat jihad, antum dapat pahala sempurna. Insyaallah. Itulah kemurahan ya, dan rahmatnya Allah yang sangat luas. Ya, kalau dihitung-hitung, enak yang mana? Yang tiduran apa yang berangkat? Ya kalau secara logika ya yang tiduran. Terus antum milih tiduran. Berarti milih sakit. Ya jelas yang berangkat dapat pahala lebih besar. Langkahnya dinilai. Meleknya di tempat jihad dinilai. Kalau dia mati. Apa? Mati syahid. Masya Allah. Dapat keutamaan yang lebih. Walaupun yang tiduran sakit tadi juga dapat pahala. Tapi kesempatan yang ini tidak dia dapat. Debu-debu jihad itu ya dia dapat. tidak tidur di medan jihad, dia tidak dapat. Atau mungkin kena pedang, kena tombak, sampai terluka, dia tidak dapat. Karena tiduran. Karena sakit. Jadi kita mohon diberi sehat. Kan itu. Orang sehat itu banyak kebaikannya, beramal soleh. Li'ana al-insan idza marida, karena orang kalau sakit, waqad arada al-amala, dan sungguh dia berkeinginan beramal soleh, wa tajahhaza lahu, dan telah menyiapkannya, walakin hala bainahu wa baina maradih, namun terhalang, hala terhalang antara niat keinginan dan antara sakitnya. Niat dengan sakitnya menghalangi amal baiknya. Nah, sakit. Fa innahu yuktabu lahul ajru kamila, maka itu ditulis di sisi Allah pahala yang sempurna. Walillahil hamdu. Ini semua adalah kesempurnaan dan maha pemurahnya Allah. Maha terpuji Allah. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi, wa man yakhruj min baitihi, siapa yang keluar min syarat, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron, karena hijrah, dalam keadaan niat hijrah, ilallahi wa rasulih, hijrah menuju Allah dan Rasul, summa yudrikul maut, lalu kematian menjemputnya. Maka kata Allah, walaupun belum sampai di tempat tujuan, di tengah jalan mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh telah dia dapatkan pahala, telah sampai pahala, pahalanya di sisi Allah. Dia mendapatkan pahalanya dari sisi Allah. Begitu. Itulah pentingnya niat. Antum berangkat dari rumah, belajar di mahad, niat jadi ulama. Niat jadi ulama apa niat jadi ustaz? Atau niat jadi apa antum? Jadi dokter? Ya enggak salah kalau niat jadi dokter. Niat jadi ulama. Niat jadi ulama. Berangkat dari rumah, berangkat ke mahad, niat jadi ulama. Insyaallah. Seperti Ibnu Taimiyah, saya kepengin seperti Ibnu Qayyim, saya kepengin Syekh bin Baz. Oh, niat. Walaupun ternyata barakallahu fikum belum seperti mereka, kita sudah apa? Mati. Ah, kita belum jadi ulama sudah mati. Sudah dapat apa antum? Pahala niat. Insyaallah. Pahala niat. Gitu, niat saya pengen jadi ulama. Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, Qayyim, para ulama-ulama besar. Nah, kalau ada niat ya ada usaha, ikhtiar. Kalau sudah berusaha kok tiba-tiba belum jadi ulama sudah mati, ya sudah dapat pahala. Itu, jadi niatnya itu yang tinggi. Jadi ulama. Betapa besarnya nilai para ulama. Jadi jangan niatnya saya kepengin jadi ustaz. Kalau bisa jadi ulama, lebih tinggi lagi. Barakallahu fik. Wa fihi aidan dalilun. Wa fihi dalilun aidan. Dalam hadis ini juga dalil min kalami sahabah, dari ucapan sahabat radhiyallahu anhum, annal insana idza badala asy-syai'a bil khair fa innal afdal ayyan fadhahu, dalil dari ucapan sahabat bahwa seorang idza badala syai'a, apabila telah badala, mencurahkan, memberikan sesuatu, fil khair, dalam kebaikan, fa innal afdal, maka yang paling utama, an yan fadahu, untuk dia merealisasikan, mewujudkan apa yang sudah dikeluarkan. Contoh, pemasalan, contoh, lau aradda an tatasaddaqa bimalin, kalau kamu ingin bersedekah dengan harta, wa azaltal mala allati turid an tatasaddaqa bihi au tubaddilahu fi masjidin au fi jam'iyatin khairiyah au asbah dzalik, falaka falakal khiyar antar jama fa'alta li'annahu madama syai'an lam yablugh mahallahu fa huwa biyadik, walakin al-afdal an tanfadahu wa la tarji' fi ma aradta min ajli an takuna minas sabiqin ilal khair. Contohnya, contohnya apa? Kalau kamu ingin bersedekah dengan harta, wa azaltal mal allati turid an tatasaddaq, lalu kamu azala, memindahkan, mengalihkan harta yang kau inginkan untuk kamu sedekahkan atau kamu berikan ke masjid, atau alhamdulillah ya, au jam'iyatin, ya Allah, au jam'iyatin khairiyah, atau jam'iyah, yakni lembaga, lembaga khairiyah, kebaikan, lembaga yang melakukan kegiatan kebaikan-kebaikan, ya, mungkin yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah misalnya, jamiah khairiyah, hal yang sejenisnya. Falakal khiyar, maka bagimu boleh memilih, antar ji'amma fa'alta, kamu kembali mengembalikan apa yang kau lakukan, li'annahu madama syai' lam yabluh, karena harta kalau belum sampai kepada tujuan, berarti apa? Fahuwa biyadik, berarti masih di tanganmu. Kamu ingin berbuat baik, diserahkan ke masjid atau diserahkan ke jamiah khairiyah, yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah misalnya. Nah, kalau kamu tarik harta itu, wah ini enggaklah, enggak ke masjid, inilah untuk ini aja, ditarik, berarti harta masih di tanganmu. Maka yang afdal, kata Syekh, al-afdal, yang utama, kamu realisasikan, jangan ditarik harta itu, jangan kau tarik, fi ma'aradta, apa yang kau inginkan, min ajli antakuna minas sabiqin ilal khair, karena ingin menjadi orang yang sabiqin, mendahului dalam segala kebaikan. Wallahul muwafiq. Jadi intinya, kalau sudah ada niatan, sudah dikeluarkan dalam suatu kebaikan, kalau bisa dikeluarkan saja, jangan ditahan. Kalaupun dialihkan, alihkan untuk direalisasikan. Ke masjid ini kayak kurang pas, masjid ini pindah ke masjid, atau ke lembaga ini kayak lebih afdol. Itu kalau sudah ada niatan dan sudah disiapkan harta itu untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Ini hadis yang keempat sebagai penutup dalam bab. Barakallahu fikum. Ini hadis penutup di dalam bab, dan selesai sudah bab yang kita kaji dari bab menunjukkan kepada kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.